entah mengapakah hatiku bergetaran bila bertemu lagi, oh kekasih lama. Ku coba selindungkan api keresahan, namun perasaan ini berapi di dalam. Kukira engkau sudah melupakan, karena itulah engkau nampak tenang. Lainlah aku walau ketika ini masih membara ingatanku terhadapmu. Ku singkap kenangan dulu sewaktu kasih berputih. Ku genggam di sini.